Tak terbayangkan cerita cintaku telah berakhir, telah berakhir. Tak terlukiskan perasaan hati saat kamu pergi, sisakan perih. Hanya bisa bertahan, jalani hidup tanpa dirimu. Terlalu cepat kau putuskan cinta saat hati ini cuma untukmu. Tanpa alasan kau tinggalkan aku, singgah di hatinya campakkan aku. Yakinkan hati ini, kan ada cinta lain untukku. Aku bisa lupakanmu, lepaskanmu, ikhlaskanmu. Aku bisa menerima, hati ini, kan ada cinta lain. Oh.